بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد خنفتنا عزكم الله. Poin berikutnya yang disebutkan oleh para ulama termasuk tindakan orang tua yang mengabaikan anaknya ialah tarbiyatul aulad alal ihtimami bil madhar, mendidik anak perhatian dengan penampilan fisik semata. Ikhwanul Fiddin azzakumullah, dalam Islam, dalam pandangan Islam, al-mabhar ala qismain, penampilan itu ada dua macam. Yang pertama ialah mazharun batin, penampilan-penampilan yang sifatnya batiniah. Yang dimaksudkan ialah kebagusan akhlak, bagusnya akhlak, bagusnya perangai, bagusnya adab, bagusnya tingkah laku, ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Ini namanya mazharun batin. Ini yang lebih ditekankan. Yang kedua ialah mazharun zahir, penampilan yang sifatnya zahir, lahiriah, berkaitan dengan fisik. Dalam pandangan Islam ada yang diharuskan, ada yang diperbolehkan. Yang diharuskannya berkaitan dengan perkara-perkara wajib, menghilangkan barang najis, menghilangkan atau mengangkat hadas. Ini perkara yang harus. Ada yang namanya ghusul janabah, mandi janabah. Ada yang namanya ghusul haid nifas, mandi haid, mandi nifas. Ada yang namanya tatahur, bersuci dari najasat, barang-barang yang najis. Tatahur minal ahdath, dari yang namanya hadas. Perkara yang harus. Ini sangat dipentingkan dalam Islam dan berkaitan langsung dengan mazharun batin. Di sana ada yang diperbolehkan terkait dengan masalah penampilan, dalam berpakaian, dalam berpenampilan. Hukum asalnya adalah jais, diperbolehkan, selama yang pertama tidak ada padanya pelanggaran syariat. Gak ada perkara yang mungkar, gak ada perkara yang haram. Dan yang kedua, sewajarnya, tidak ada padanya israf, berlebihan, melampaui batas, terkait dengan penampilan zahir. Yang ini bagus. Sangat dianjurkan bagi orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya terkait dengan bab ini. Memperhatikan takwa mereka, kebersihan hati mereka. Diperhatikan mereka jangan sampai ada barang najis pada mereka atau hadas pada mereka. Sangat bagus ketika mereka penampilannya rapi, wangi, harum, sewajarnya. Selama enggak ada perkara yang mungkar, enggak ada perkara yang mengharus syariat, barakallahu fikum. Ini sangat bagus. Namun yang disinggung oleh para ulama ialah adanya fenomena orang tua yang fokusnya itu bukan pada mazhar batin. Fokusnya itu pada mazhar zahir. Yang disoroti adalah ketika perhatian mereka dengan penampilan fisik itu yang pertama masuk pada kategori israf, melampaui batas. Saking semangatnya, saking perhatiannya dengan penampilan fisik ini, orang tua rela mengeluarkan banyak biaya, banyak uang untuk itu. Bahkan israf melampaui batas. Apalagi sampai pada tingkat menercek keharaman agama Allah Azza wa Jal. Tasyabbuh dengan orang kafir, tasyabbuh dengan orang yang fasik, dan semisal itu. Ini yang dikatakan kesalahan besar. Ini termasuk tindakan orang tua yang mengabaikan anaknya. Salah arah dalam tarbiyah anak-anak. Yang semestinya difokuskan, ditanamkan pada mereka supaya perhatian dengan takwanya, kebersihan hatinya, membersihkan diri dari najasat, para yang najis atau perkara hadas dan segala macamnya, ternyata diarahkan kepada perkara-perkara yang melampaui batas. Dan ini juga terjadi pada klasikum di kalangan banyak kaum muslimin, terutama dari kalangan para wanita. Terutama dari kalangan para wanita, dari kalangan para ibu-ibu, betul-betul ketika memiliki anak putri, itu sang putri itu ditanamkan kepada mereka supaya sangat perhatian dengan fisiknya, keindahan-keindahan terkait dengan zahirnya, sampai israf, yang telah sampai israf, sampai ada unsur pelanggaran syariat. Terus mengikuti yang namanya mode-mode terbaru, tren-tren terbaru, gimana bahasa yang lain? Nah, semacam itu diikuti tadi itu. Ini ada tampilan begini. Yang diikuti bukan kaum muslimat yang solihat, yang diikuti bukan salafiyat solihat, yang diikuti kebanyakannya ima orang kafir, ima orang fasik. Allahul musta'an. Ini ada artis fulan, dia gayanya begini, diikuti terus begitu, terangkan. Nah, kamu cantik kayak artis fulan, kamu cantik kayak ilahir. Ini yang dikecam dalam Islam, termasuk barakallahu fikum kesalahan besar dalam bab tarbiyatul aulad. Naam, sesuatu yang tidak ada di kalangan para salafiyat dahulu, para sahabiyat dahulu, tidak ada pada kaum salihat di masa lalu atau kaum salihat di masa sekarang ini. Mereka jelas menjaga penampilan, tapi sewajarnya. Mereka pasti menjaga mazharnya, lahir batinnya, tapi tidak ada padanya pelanggaran syariat, tidak ada padanya israf, sewajarnya. Nah, yang disinggung ketika melampaui batas, ketika anak tadi barakallahu fikum dididik oleh orang tuanya untuk sangat-sangat perhatian dengan tampilan zahir sampai melampaui batas, sampai menerjang keharaman agama, ini efeknya juga sangat mengerikan. Satu sisi boros, boros pengeluaran, israf, tabdzir yang dikecam dalam Islam. Wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Kamu jangan tabdzir dengan tabdzir yang sungguhnya. Sesungguhnya orang yang mubadzir, yang tabdzir, saudaranya syaitan. Diikatan dalam Islam. Dan yang kedua, pemborosan. Ya kalau orang tuanya masih kuat, masih sanggup. Kalau enggak kuat, kalau enggak sanggup, akan nurut orang tuanya. Make up, ini itu. Semua minta. Yang lebih parah lagi adalah ada kecenderungan pada sang anak tadi untuk mencontoh orang-orang yang tidak soleh. Ini yang paling berbahaya. Ada unsur mualah, wala loyalitas yang salah. Menggerogoti prinsipnya dia. Kecenderungannya buat orang kafir, kecenderungannya buat orang fasik yang menjadi tren mode tadi itu. Kira-kira dalam pemikiran seperti ini kebanyakan dari muslim atau dari non-muslim? Non-muslim. Sekarang lagi tren gaya apa ini? Gaya Dubai, wala gaya Emirat, wala gaya Mesir, wala gaya Korea. Kok diem? Saya apa ini? Lagi demam Korea. Sampai bab rambut. Enggak mau yang model rambut-rambut yang biasa gitu. Kampungan, Pak. Terus bi model yang seperti ini. Apa yang model Korea itu? Apa namanya? Apa namanya? Apa? K-pop. Al-Muhim lah. Kalau gitu bahaya. Dengar-dengar aja begitu. Seperti itu yang dia inginkan. Jadi kalau biasa, kampungan, kalau tempat tukang cukur, Pak, yang gini-gini Pak ya. Pasang sekarang gambar-gambar yang ada itu, yang ini Pak. Tidak ada, yang ini orang soleh. Tidak ada, yang ini imma rojul kafir, imma rojul fasik. Ya benar. Itu bahaya. Kecenderungan hatinya, ya, walaknya, iktidaknya, upaya mencari tauladan bukan dari orang-orang soleh. Sampaikan kepada dia, nak, kalau Rasulullah SAW itu rambutnya belah tengah. Ah, kuno. Na'udzubillah. Nah gitu ya. Jangan dikira Ustaz sekedar rambut. Enggak. Rambut itu cerminnya jati diri. Kelihatan arahnya kemana. Ketika dia orang yang soleh, yang mengerti sunnah, yang mencintai Rasulnya SAW, akan mencontoh, akan meniru Rasulnya pakai rambut belah tengah. Ketika dia walaknya kepada kufar, akan mencontoh kafir tadi itu. Itu penggerogotan akidah. Itu berbahaya. Yang putri juga begitu akhirnya nanti. Terbawa oleh arus mode tadi itu. Senangnya kepada fulanah, fulanah, fulanah, alanah. Siapa dia? Imma kafirah, imma fasiqah. Siapa anda? Itu mengerikan. Lebih parah lagi ketika terlalu hulu melampaui batas dalam perhatian dengan fisik, menganggap pakaian-pakaian yang sunnah kampungan. Namun lagi memakainya. Ini juga dapat nama negatif yang mengerikan. Nah, ya Allah, pakai hijab. Apa hijab itu? Enggak zen. Enggak modern. Itu. Ya Allah, sudah dia kepinginnya yang menampilkan apa yang dia punya. Lepas hijab dan segala macamnya, Allahul Musta'an. Terus semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Barakallahu fiik. Ini yang disoroti oleh para ulama una. Barakallahu fiik. Ingat, bukan berarti kita diminta untuk tampilnya itu asal-asalan. Baunya kecut, bau kelek, enggak pernah mandi, enggak pernah sikapan, enggak. Dalam Islam ada perkara yang wajib, ada perkara yang sangat dianjurkan, ada perkara yang boleh. Seorang yang muslim penampilannya akan sangat bagus. Nah, Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang yang gemar bertaubat dan gemar tatahur, bersuci. Taubat itu untuk membersihkan batin, tatahur membersihkan zahir. Sangat dicintai yang suka bersuci, yang suka berwudu. Tapi dengan bimbingan syariat, rapi, penampilannya rapi selalu, pakaiannya ala sunnah, penampilannya ala sunnah, semuanya ala sunnah, rapi, wangi, bersih. Tapi tidak israf. Tidak israf. Dan yang ketiga tidak ada unsur walak kepada kaum kufar atau orang fusak. Yang ketiga tidak ada unsur pelanggaran syariat. Tolong ucapkan baik-baik. Jadi jangan dibiarkan orang yang antum main di luar kena got segala macam, tidak apa-apa. Kan katanya termasuk kesalahan terlalu perhatian dengan perkara zahir. Tidak apa-apa kena got-got titik. Tidak, bersihkan. Bersihkan. Mohon maafnya kemudian namanya meler gitu, belen gitu ya Allah saat dibiarin. Maha kata, bersihkan. Tapi sewajarnya dan tidak ada padanya pelanggaran syariat. Islam itu bersih, indah. Tapi tidak ada padanya israf dan takdir. Tidak ada pada dia perkara mungkar. Tidak ada pada dia wala kepada orang kafir terkait dengan bab ini. Sehingga tanamkan kepada mereka yang batin. Takwa nak. Takwa, takwa, takwa, akhlak, akhlak, adab, adab, wahagala. Plus perkara-perkara zahir yang sangat diharuskan, sangat dibimbingkan dalam Islam. Yang rapi, ya Allah yang wangi, mandi, sikat gigi. Disebutkan. Tapi jangan berlebihan. Mendapati anak laki-laki depan cermin, masya Allah, sesuai ini. Bercermin sampai setengah jam, satu jam. Masya Allah, gini lagi. Ngapa boleh? Sipi. Ini kok kayaknya kurang mantap ini. Apanya? Sisiran rambutnya itu. Rambut mah apa? Belah tengah. Ngerti dia belah tengah, tapi terus lo diginikan lagi, diminyai terus begitu, salah diginikan lagi, terus sampai satu jam. Ini ada yang enggak beres apa beres ini? Enggak beres. Namanya apa ini? Tahu enggak tuh? Laki-laki yang seperti itu namanya apa ini? Metroseksual. Itu penyimpangan seperti itu, namanya metroseksual. Jadi laki-laki ini kayak perempuan. Kalau sekedar cukupnya sisir tabas, ini sampai setengah jam, satu jam tuh. Ya Allah, serah cepat, sepi. Kalau ngapain dah tuh? Dibuka apinya, la ilaha illallah, dicepat cermin. Ini laki-laki ya, Pak. Hatta yang harinya yang perempuannya, gak wajar. Dandan, dua cermin, satu jam sendiri gitu. Agamanya. Yang seperti ini yang diinginkan para kawajikun. Perhatikan mazhar batin itu jelas. Perhatikan mazhar zahir itu harus. Yang wajib, yang dianjurkan, yang mubah. Bukan israf, bukan tabdzir, enggak ada unsur kemungkaran dan enggak ada unsur wala kepada kaum kufar barakallahu fikum. Gitu ya. Taif wala tafrid barakallahu fikum. Yang terakhir, lihat jam terus ya. Yang terakhir. Yang disebutkan oleh para ulama tindakan-tindakan orang tua yang dianggap mengabaikan anak-anaknya ialah adamu mukhalatatihim birrijalis salihin. Orang tua tadi tidak ya membaurkan anaknya dengan orang-orang yang soleh, rijal, orang-orang besar, tokoh-tokoh yang soleh. Bagaimana ini? Datang kepada antum duyuf, tamu-tamu. Tamunya afadil masya Allah dari kalangan para asatidah, para duat ila Allah yang ma'rufin dengan sunnah, para ikhwah tayyibin masya Allah. Percaya lagi. Seharusnya ikhwan yang sangat dianjurkan dalam tarbiyah Islam, anaknya antum dikeluarkan yang rejal. Untuk apa ini? Untuk muwajahatul rijal, muwajahatul kibar as-salihin. Keluar supaya dia bisa berani menghadapi yang lebih tua, yang lebih tokoh, yang soleh. Sambil diajari adab. Ya Allah, Allah. Abdullah lagi ya. Amin, Abdullah. Ya Allah. Tullakum. Ya, sebah. Gitu. Datang. Ini Sat Fulan, sebah. Sat Fulan, sebah. Ini Ah Fulan. Wah, kata. Jadi ada, sehingga dia berani menghadapi yang lebih tua daripada itu. Ayo, kalau perkaranya majlis umum yang biasa, jelis sini. Kalau perkaranya ada sedikit perkara privasi ke dalam ini perkara privasi orang tua. Hakata. Kalau umum aja, jelis sini. Kenalkan. Suruh melihat bagaimana orang-orang soleh tadi itu beretika, mereka bercengkrama dan segala macamnya. Supaya ngerti. Itu seharusnya. Termasuk yang disoroti oleh para ulama kita dalam perkara tarbiyah tadi katakan salah ketika orang tua itu mengekang anaknya. Dah di kamar, jangan yang keluar ya, banyak tamu. Awas kalau keluar. Kalau tamu ini apa ya? Ini pemicunya banyak kata para ulama. Di antara pemicunya bisa jadi orang tuanya minder, malu. Khawatir nih anaknya keluar main-main segala macam, dikira kurang adab gitu. Nanti tahu-tahu anaknya keluar, tahu-tahu ngambil minum sendiri, ngambil jajan sendiri, dia dikira kurang adab, dia akhirnya jadi malu. Padahal dimaklumi anak-anak. Anak masih 2, 3, 4, 5 tahun, dimaklumi. Mereka tahu-tahu langsung ngambil rotinya. Mereka dimaklumi. Tinggal diarahkan. diarahkan. Ya Walid. Itu pentingnya tarbiyah di situ. Tamu-tamu juga akan memaklumi kalau mereka orang yang saleh. Halih. Ya Walid ya, biasa anak-anak. Dimaklumi sambil diarahkan. Halih ya Walid. Diingatkan. Ini. Termasuk kesalahan tadi itu juga. Saya jangan yang keluar. Tapi nah, banyak tamu nih. Gitu. Kenapa sih? Anak saya tahu nanti gini. Ya, anak-anak. Dia anaknya apa namanya nggak pernah bisa ketemu dengan para rijal solehin. Nada yang soleh tadi. Ada kalanya pula pemicunya adalah kesombongan, gengsi dia majelis dengan mereka ada anak-anak. Dan asal yang lainnya lagi. Ini efeknya juga negatif. Di antara efeknya adalah barakallahu fikum, anak ini jadi minder. Jadi takut kalau ketemu dengan orang besar. Tidak punya jiwa besar. Akhirnya takut selalu. Ada ustaz, kabur. Lari. Hei. Salamat. Akhirnya padahal dia dari jauh itu kepingin. Ya, ngertinya ada orang yang soleh, orang yang baik, seorang ustaz yang dia suka dengan itu. Jadi kepingin salaman, tapi orang tua yang melarang. Akhirnya tadi itu. Begitu dikasih kesempatan tamu. Anak yang lainnya pada kabur semuanya. Salaman. Dianya dekem gini aja. Itu kejiwaan terganggu. Faedah besar bisa mukhalathah, membaur dengan orang-orang yang saleh, enggak ada. Padahal sangat-sangat dipentingkan untuk membentuk kepribadian dia, untuk membentuk akhlaknya dia, membentuk cara pola pikirnya dia dengan rijal. Barakallahu fikum. Lebih parah lagi barakallahu fikum ketika ini anak-anak laki-laki lagi. Dikatakan tidak boleh berjumpa dengan mereka-mereka tadi, gumpulnya dengan para hurma. Ya benar. Larinya kepada yang ibu-ibu. Ini juga mengandung efek yang negatif juga. Akhirnya dia punya kejiwaan horma. Tidak punya syaja'ah. Keberanian laki-laki. Tidak punya keberbadian yang laki-laki. Gitu. Karena gumil perempuan. Terus banyak horma. Terus, ini kurang bagus. Mungkin bayangannya itu sepele. Tapi dalam pandangan para ulama ini perkara yang sangat besar. Barakallahu'alaikum. Efek yang berikutnya lagi adalah ketika itu anak enggak dibikin membaur dengan yang rijal salihin tadi, ketika dia tumbuh besar, tumbuh berkembang, dia enggan tidak mau majelis dengan orang-orang mulia tadi, atau segan majelis dengan orang-orang mulia tadi. Dan ini kerugian yang sangat besar, khasara ya ikhwan. Dikarenakan yang namanya tarbiyah bukan semata-mata dengan ucapan. Tarbiyah itu langsung melihat bagaimana orang-orang saleh, bagaimana orang-orang yang mulia itu berakhlak. Itu langsung terapan. Jadi anak-anak itu langsung dididik bersama dengan yang mulia-mulia tadi. Orang-orang besar tadi. Supaya mereka bisa mencontoh akhlak mereka, mencontoh adab mereka, mencontoh kepribadian mereka. Wahai. Dulu para ulama kita ya khonamtina azakumullah dalam bab talabul ilmi mencari ilmu agama Allah azza wajalla. Dulu para ulama ya khonamtina azakumullah tidak semata-mata mengambil ilmu dari gurunya. Dari seorang alim. Mayoritas ulama kita di zaman dahulu datang ke majelisul ilmi untuk melihat bagaimana akhlaknya sang guru. Sang guru. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala ketika membuat sebuah majlis yang hadir uluf muallafah, ribuan orang yang mencatat hadis paling cuma 500. 500. Selebihnya yang ribuan itu datang ke majlis beliau yang buruna ila samtihi wa ila hadihi. Datang itu khusus untuk menyaksikan, melihat bagaimana perangai beliau, bagaimana tingkah laku beliau, akhlaknya beliau, bimbingannya terkait dengan amalnya sehari-hari untuk mereka pelajari. Ya kata salaf, juga termasuk kebiasaan orang terdahulu yang sangat dianjurkan yang tadi itu, menghadirkan anak-anak mereka di majelisul kibar, di majelisnya orang-orang yang mulia, yang terhormat, yang saleh ya kan ya, dalam rangka supaya ini anak ya ta'allam min hadihi masamtihim, ini anak langsung belajar kepada mereka bagaimana perangnya mereka, adabnya mereka, kebiasaan mereka, dan sekarang langsung melihat agak muhim. Tapi ingat ya, ada batas-batasnya, namanya majlis itu macam-macam. Ketika majlis khusus, jangan dimasukkan tuh anak-anak, gak cocok. Ada perbincangan khusus, jangan dimasukkan. Tapi ketika perbincangannya umum, dimasukkan. Wah, kata. Sehingga berlebihan juga tidak, enggak juga tidak. Ini telah mengucapkan baik-baik, barakallahu. Yang biasanya perhatian dengan bab seperti ini namanya fadlullahi yutihi may yasha, biasanya orang-orang Arab. Ini sangat mereka perhatikan, barakallahu fikum, mendatangkan para aulad di majalisul kibar. Diajari bagaimana adab, bagaimana akhlak, bagaimana bermuamalah bersama dengan orang, langsung belajar karamuhum, syaja'atuhum, keberanian mereka, kemuliaan mereka, akhlaknya mereka, langsung dihadirkan untuk anak tadi. Ini sangat penting sehingga terdidik dengan tarbiyah yang bagus barakallahu. Dipahami insyaallah ya. Oh, ini berlaku untuk yang putra dan juga berlaku untuk yang putri, barakallahu fikum. Yang putri juga demikian, termasuk kesalahan yang sangat besar ketika ibu-ibunya atau para ummahat melarang anak-anak putrinya untuk membaur dengan para ummahat yang salihat, dengan para ustazat. Gimana zamannya ustazat gitu ya, para ustazah atau para mudarisah atau para mu'alimah atau yang salihah gitu, dijauhkan, jangan, disertakan supaya mereka mengenal mereka semua, supaya bisa memiliki adab yang baik kepada mereka semuanya, belajar langsung dari mereka semuanya pada makam-makam yang tepat, bukan makam-makam yang khusus untuk para orang-orang dewasa. Barakallahu fikum. Nah, ini total berapa poin? 5 ya. Sehingga saya ada 5 poin yang saya anggap cukup penting disebutkan oleh para ulama, termasuk tindakan orang tua yang mengabaikan anak-anaknya. Ada yang langsung terkait dengan tarbiyah, mengabaikan tarbiyah. Ada yang mengabaikan thariqah tarbiyahnya. Ada mengabaikan hal-hal yang sangat penting untuk pengembangan tarbiyahnya dengan efeknya masing-masing. Dengan efeknya masing-masing yang paling fatal, yang paling membahayakan, yang poin pertama tadi itu, yang sama sekali tidak mengurusi tarbiyah diniyah anak-anaknya, hanya semata-mata tarbiyah dunyawiyah anak-anaknya, barakallahu fikum. Ini sudah terlalu banyak penyimpangan-penyimpangan yang ada. Ada yang masuk pada kesyirikan, pada kebid'ahan, pada kefasikan, pada kemungkaran. Minimalnya dunia dan dunia. Allahumma sholli ala haula wa la quwwata illa billah. Maka yang sangat dianjurkan kepada segenap orang tua ialah betul-betul mengurusi, memperhatikan anak-anaknya, putra-putrinya, dan mentarbiyah mereka dengan tarbiyah sahihah diniyah. Dan sebagainya yang saya sampaikan pada subuh tadi. Subuh itu mukadimahnya, yang ini terkait dengan masalah hal-hal yang aneh-anehnya tadi itu. Yang subuh tadi enggak hadir, direplay saja ya. Direplay saja, barakallahu fikum, supaya nyambung semuanya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Abang, ada yang mau sampaikan?